tembakan buat ustaz-ustazku di Darussalam. Sungguh sangat menyenangkan selama bersama kamu, tak akan ku lupa sampai nanti. Nyanyikan sebuah lagu yang kan ku persembahkan buat ustaz-ustazku di Darussalam. Sungguh sangat menyenangkan selama bersama kamu, tak akan ku lupa sampai nanti. Banyak senang sedih yang kau berikan pada kami. Ustaz-ustazku di Darussalam. Sungguh sangat menyenangkan selama bersama kamu, tak akan ku lupa sampai nanti. Banyak senang sedih yang kau berikan pada kami. Terima kasih.